warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Masih di lanjutan bab 24 yaitu mengenai sihir. Firman Allah Ta'ala wa qalillahi ta'ala, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haulai ahda minal ladina amanu sabila. Baik, Allah Ta'ala berfirman, apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang telah diberikan Alkitab, yaitu orang Yahudi, diberikan kitab Taurat, namun ternyata yu'minuna bil jibti wa taghut, namun mereka malah beriman kepada jibt dan taghut. Jibt itu adalah sihir dan taghut adalah taghut, setan, dan segala sembahan yang diibadai selain Allah. Wa yaqulun, dan mereka berkata, lilladina kafaru, orang-orang Yahudi ini berkata kepada orang-orang kafir musyrikin Quraisy, ketika mereka ditanya tentang Nabi Muhammad SAW, padahal Yahudi mengetahui hakikat kebodohan musyrikin Quraisy, mereka tidak punya kitab, dan mereka mengetahui kebenaran Rasulullah SAW yang membawa Al-Quran, yang mereka tahu itu adalah firman Allah. Namun ketika mereka ditanya oleh orang-orang musyrikin, siapa yang lebih baik antara kami atau pengikut Rasulullah SAW? Ternyata orang-orang Yahudi ini mengatakan, haulai ahda minal ladina amanu sabila. Mereka ini musyrikin Quraisy, yang Yahudi tahu musyrikin Quraisy ini adalah orang-orang bodoh, gak punya kitab, gak punya panduan dalam beragama. Ternyata kata orang-orang Yahudi ini, mereka orang-orang musyrik ini karena cari muka terhadap orang-orang musyrik, dan inilah ciri khas orang-orang Yahudi dari zaman ke zaman, cari muka dalam beragama, tidak mau mengambil risiko dalam masalah prinsip, gak punya prinsip mereka. Mereka mengatakan orang-orang musyrik ini ahda, lebih mendapatkan petunjuk daripada orang-orang beriman, orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih mendapatkan petunjuk jalannya. Maka Allah ancam, ulaikal ladina la'anahumullah wa may yal'anillah falan tajidalahu nasira. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan siapa yang dilaknat oleh Allah, engkau tidak akan mendapati ada penolong untuknya. Syahidnya di sini di mana mengenai ayat ini terkait tentang sihir, yaitu yu'minuna bil jibti, mereka beriman kepada jibti. Nah, Umar bin Khattab mengatakan al-jibtu adalah as-sihir, itu sihir. Nah, ini orang-orang Yahudi, padahal mereka telah diberikan Taurat, namun mereka malah beriman pada sihir. Dan memang demikianlah orang-orang Yahudi, dari masa ke masa, zaman ke zaman, di segala tempat mereka senantiasa melestarikan sihir, ya. Dan mereka malah dengan keji menisbatkan sihir tersebut mereka dapatkan dari Nabi Sulaiman, yang di ayat sebelumnya telah kita bacakan ayat Allah Ta'ala yang membebaskan Nabi Sulaiman dari tuduhan keji orang-orang Yahudi. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Ya, Sulaiman tidaklah kafir, namun setanlah yang kafir. Yu'allimunan nasa sihir, yang mereka mengajarkan kepada manusia ilmu sihir, mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Baik, barakallahu fikum. Naam, asyarhul kalimat, kata Syekh Al-Qarawi rahimahullah ta'ala, alam tara alladina utu, apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang utu, ay utu, yang telah diberikan, nasiban minal kitab, ai haddan minal kitab, bagian dari kitab, maksudnya Taurat. Namun ternyata mereka yu'minuna bil jibti ai as-sihir, mereka beriman kepada sihir. Wa taghut, yaitu syaitan, dan inilah tafsir dari Umar Ibn Al-Khattab. Ya. Syarhul ijmali, penjelasan global ayat ini, kata Syekh, yuwajjihullahu anzaral muslimin. Ya. yuwajjihullahu anzharal muslimin. Allah mengarahkan pandangan kaum muslimin. Wa fi muqaddimatihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling terdepan di antara kaum muslimin, di antara mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila ma alaihi ba'du ahlul kitab, kepada apa yang diyakini, apa yang ada pada ahlul kitab, minal i'rad, berupa sikap berpaling, anil haq, dari kebenaran, haitsu ikhtaru as-sihra wattiba'a syayatin ala kitabillahi wa ma fihi minal ilm, di mana mereka ikhtaru, mereka lebih memilih sihir dan mengikuti ittiba, ya, mengikuti setan daripada mengikuti kitabullah, ya, dan apa-apa yang ada di kitabullah berupa ilmu, mereka lebih mengikuti demikian, ya. Waza'amu, dan mereka mengklaim kadziban, tentunya dalam dengan penuh kedustaan, wazuran, dan kepalsuan, annal musyrikina, bahwasanya orang-orang musyrikin khairun minal muslimin. Ini orang-orang Yahudi nih. Mereka mengatakan orang-orang musyrikin itu lebih baik daripada kaum muslimin. Wa aqrabu ila siratil mustaqim, dan lebih dekat daripada siratul mustaqim. Ini ciri khas Yahudi dari masa ke masa. Mereka cari muka, menjilat di hadapan orang-orang yang berbeda, kontra dengan mereka, namun yang kontra dengan mereka ini juga kontra terhadap kaum muslimin. Saat ini orang-orang Yahudi berada di lingkaran Nasrani, apakah di Amerika atau di Eropa, namun mereka berani mengatakan orang Nasrani lebih benar jalannya daripada kaum muslimin. Padahal mereka itu hakikatnya terbahak-bahak mentertawakan kebodohan orang-orang Nasrani. Mereka tahu itu. Nasrani sampai hari ini melegalkan babi. Yahudi tahu babi itu haram. Sampai hari ini Yahudi mengharamkan daging babi. Dan Yahudi tertawa terbahak-bahak akan kebodohan Nasrani yang menghalalkan daging babi. Nasrani sampai hari ini mengharamkan poligami. Dan Yahudi terbahak-bahak mengatakan bahwasanya ajaran umat-umat terdahulu dari Bani Israel hingga hari ini, poligami itu adalah halal. Dan Yahudi menghalalkan poligami. Jadi Yahudi tahu bahwasanya Nasrani itulah orang-orang bodoh. Dan merekalah yang berupaya menangkap Nabi Isa sejak dahulu. Ingin membunuh Nabi Isa terdahulu. Jadi permusuhan Yahudi dengan Nasrani itu sudah ada sejak dahulu. Bahkan sejak zaman Nabi Isa alaihissalam. Yang mereka berupaya untuk menangkapnya, untuk membunuhnya. Walaupun ada juga sebagian dari sekte-sekte Nasrani yang meyakini Yahudilah musuh utama mereka, bukan kaum muslimin. Di sebagian, ya, sekte Nasrani ada yang meyakini ini musuh mereka adalah Yahudi, bukan Nasrani, bukan kaum muslimin. Karena mereka tahu di buku-buku sejarah mereka yang berupaya menangkap Isa dan murid-murid Isa adalah Yahudi. Dan Yahudi juga yang merusak agama Tauhid yang dulu dibawa oleh Nabi Isa AS. Ketika masih lurus Nasrani. Ya. Dan di antara barisan orang-orang Nasrani yang memusuhi Yahudi itu ada. Kalau di Hollywood, gerombolannya Mel Gibson. Gerombolannya Mel Gibson, kelompok Nasrani di Amerika, ini ada kelompok Nasrani yang memusuhi Yahudi. Sampai-sampai pernah bikin film Passion of the Christ, pemeran utama, dia sebagai sutradara dan produsernya, yang memerankan Yesus Kristus, Nabi Isa, itu dibunuh dan disalib oleh tentara Yahudi. Sehingga marahlah Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi juga di hadapan Nasrani mengatakan, kaum muslimin tersesat. Yahudilah yang lebih bagus, apa Nasranilah yang lebih baik. Sama dia ketika orang-orang Yahudi datang ke Mekah, mereka ditanya oleh musyrikin Quraisy, mana yang lebih baik, kami atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya? Maka ternyata orang-orang Yahudi mengatakan, haula'i antum ahda minalladzina amanu sabila. Kalian yang lebih dapat petunjuk dibandingkan dengan orang-orang yang beriman. Dan cari muka di hadapan musuh itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Dan Syekh Al-Qarawi telah menyebutkan ini karena ayat ini telah lewat sebelumnya. Di antara ciri khas orang-orang Yahudi ialah mudahanah, basa-basi, cari muka di hadapan orang-orang kafir. Ya. Ini ciri khas orang-orang Yahudi dari masa ke masa. Makanya ini hati-hati kita ini. Apalagi di masa-masa sekarang yang penuh polemik, yang penuh fitnah, kita akan dihadapkan kepada ujian seperti ini. Di hadapan orang-orang yang mengusung kesesatan, namun mereka Allah takdirkan dengan takdir kauniyah, mereka ini memimpin sebuah negara, maka kaum muslimin akan diuji. Kaum muslimin akan diuji, terutama dai-dainya. Ketika diundang oleh mereka, kamu pro siapa? Pro kami atau pro mereka itu? Yang Islamis. Seorang dai akan mengatakan, wah itu salah jalannya, salah tersesat. Padahal penguasanya itu lebih sesat lagi. Lebih sesat lagi. Pluralis meyakini semua agama itu sama. Nah ini, cari muka itu adalah ciri khas Yahudi sepanjang masa. Maka seorang muslim mesti punya prinsip yang dia pegang erat-erat. Bahwasannya kebenaran adalah kebenaran, kebatilan adalah kebatilan. Dia setiap hari berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran dan karuniakanlah kepada kami untuk mengikuti kebenaran tersebut. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami, perlihatkanlah kepada kami, ya, itu kebatilan, dan karuniakanlah kepada kami untuk menjauhinya. Jangan sampai doa tersebut sudah doa Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah, ya, ternyata malah digadaikan oleh sikap berbahasa basi, sikap ya cari muka di hadapan orang-orang kafir. Nah ini enggak boleh. Ya, barakallahu fikum. Dan ini banyak ini para duat yang diundang oleh penguasa, penguasa yang berpaham pluralisme, sekularisme, yang menyatakan semua agama adalah benar. Ya. Diundang dai. Mana yang lebih baik, kami atau mereka? Sang dai ini mau, oh itu mereka itu yang memusuhi kalian wahai penguasa sekuler, mereka itu orang-orang ekstrim. Hab, anggaplah yang dituduh tadi orang-orang ekstrim. Namun mereka muslimin. Bid'ah, keekstriman mereka enggak sampai mengeluarkan Islam. Sedangkan yang ini, apa ini? Ya, punya pemahaman pluralisme. Semua agama adalah benar. Kalau punya pemahaman semua agama adalah benar, nah udah. Paham sendiri. Ya, barakallahu fikum. Baik. Syar, kemudian mana lagi tadi? Minal i'rad anil haq. Haitsu ikhtaru as-sihra wa tiba'a syayatin ala kitabillah wa ma fihi minal ilmi. Tadi udah. Ini sudah ya, sekarang fawaid. Ya, beberapa faedah dari ayat ini kata Syekh Al-Farawi, bayanun hirafi ba'di ahlul kitab. Ayat ini menjelaskan tentang sebagian penyimpangan ahlul kitab. Asani wujudu sihri fi ahlul kitab. Adanya sihir di ahlul kitab. Ini sudah kita lewati sebelumnya. Bahkan orang yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Asam, yang dia belajar ilmu sihir dari orang Yahudi yang ada di negeri Yaman. Dan orang-orang Yahudi yang ada di negeri Yaman melestarikan sihir mereka dari nenek moyang mereka Yahudi juga, yang mereka klaim itu adalah ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam. Asalis yang ketiga, annal mudahanata wa syahadata zur min sifatil Yahudi. Yang ketiga, bahwasanya sikap berbahasa basi, bersaksi palsu, itu adalah diantara sifat orang-orang Yahudi. Ya, gak boleh cari muka di hadapan orang-orang kafir, gak boleh. Ya, gak boleh. Ini makanya sering kita ulangi, sering kita bicarakan, baik di forum majelis ataupun di majelis pembicaraan yang bukan di majelis umum. Kita hati-hati ya dalam masalah prinsip ini. Jangan sampai prinsip ini tergadaikan hanya karena ingin cari selamat, ya, basa-basi. Tidak ingin dituduh radikalis, tidak ingin dituduh sebagai orang yang ekstrim, tidak ingin dituduh orang sebagai orang yang berpemikiran radikal lah oleh pihak penguasa. Ya. Maka kita cari muka di hadapan mereka dengan mengatakan bahwasanya penguasa di atas kebenaran, kaum muslimin yang mereka mungkin bersikap keras terhadap penguasa, Ya, kita habis-habisan bantah mereka, kaum muslimin ini, sementara penguasa yang cacatnya luar biasa, ya, selamat dari bantahan kita. Selamat dari kritikan kita. La haula wala quwata illa billah. Ya, ini tidak benar. Penguasa di masa salaf sampai ya, di masa salaf itu tidak ada sejarahnya penguasa itu berpaham pluralisme, itu tidak ada. Ada yang menyimpang, siapa? Al-Ma'mun dengan pemahaman ya, Mu'tazilahnya. Pemahaman Mu'tazilahnya, iya. Dia pemahaman Mu'tazilah, bukan masalah mengecilkan pemahaman Mu'tazilah. Ya, mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Namun dia menegakkan hukum dengan hukum Allah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Ibn Katsir di Al-Bidayah wa Nihayah. Penguasa yang menjerat Imam Ahmad bin Hanbal dalam fitnah khalqul Quran itu tetap berpegang dengan kitab Allah. Tetap ya, bersyariat dengan syariat Allah. Menegakkan jihad. Menegakkan had. Hatta penguasa yang lebih zalim lagi. Siapa? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia jahat, dia luar biasa zalim, namun berhukum dengan hukum Allah. Cemburu agama Allah ini dilecehkan. Ya. Tidak ada yang pemahaman sekulerisme, apalagi berhukum dengan selain hukum Allah. Kalau kita paham kedudukan hal ini, kita mesti tahu ya, mana yang lebih, ya harusnya lisan kita lebih selamat dari mencercanya. Si Muslim yang ekstrim ini. Ya, kita lihat nih muslim ini yang ekstrim ini sampai kafir apa enggak? Ya, kok bisa di hadapan penguasa yang berpemahaman sekuler, ya, kita cari muka di hadapan dia dengan mengatakan oh itu ekstrim, ekstrim, ekstrim, ekstrim, sementara si penguasa enggak kita sebutkan di hadapan dia. Nasihati, oh mungkin sudah dinasihati diam-diam, taib. Ya, nah, kita sepakat demikian. Taib kalau dinasihati. Nasihati dong secara diam-diam kalau memang ini. Katakan pada mereka-mereka itu, kalian telah berpemahaman dengan pemahaman sekulerisme, itu pemahaman kekufuran. Kalian telah mengajak manusia kepada sikap nasionalisme yang itu merupakan sikap yang kontrak dengan prinsip-prinsip Islam. Boleh cinta negara, namun jangan sampai menjadikan cinta kepada negara ya sebagai tolak ukul al-wala wal bara. Boleh cinta sama negara? Boleh. Boleh gak cinta sama negara? Boleh. Namun kan dari prinsip-prinsip nasionalisme ialah apa? Cinta kepada negara harus didahulukan, diprioritaskan daripada kepentingan apapun. Makanya jangan heran ada aparatur negara berupa prajurit, pasukan atau yang lainnya, mereka rela membunuh kaum muslimin. Sudah terjadi di Priuk, ya, di Talangsari, di Lampung, ya, mereka rela karena ini mereka mengedepankan tugas negara dan nasionalisme seperti itu terlarang, nggak boleh, ya, nggak boleh. Nah, kalau memang mau nasihati penguasa, sampaikan sekularisme adalah haram dalam Islam, apalagi pluralisme itu kekufuran. Nasionalisme terlarang dalam Islam. Boleh cinta negara. Sanggup gak nasihatin kayak gitu? Ngeri. Hah? Ngeri. Ya mudah-mudahan aja ada yang menasihati. Nah, abis nasihatin itu gak bisa pulang ya? Hah? Ngeri. La haula wala quwata illa billah. Nah ini ya, makanya hati-hati. Jangan cari muka di hadapan para penguasa. Ya, saya pernah nonton ada seorang ustadz diundang oleh media negara, media BNPT. Dia salah bahas teroris radikal dalam sebuah podcast. Ini medianya aja nih ngundang orang-orang yang nggak benar, pastor, ya, si Habib Syiah itu siapa itu, Habib Kribo apa itu, ya, ya itulah. Segala macam lah. Ya ngundang-ngundang teman-temannya Abu Janda. Ngundang ustaz ini, ustaz dari barisan Ahlussunnah. Ustaz ini paham nih MC-nya aja nih. Ya, terpapar sikap apa? Pluralis. Yang memang ini mengkampanyekan semua tidak ada lagi ekstremisme. Karena ekstremisme, radikalisme dalam kamus mereka adalah tidak boleh saling menyesatkan, tidak boleh saling mengkafirkan. Dan ini sudah dirilis oleh BNPT dengan format resmi, bahkan dikeluarkan PDF-nya, disebarkan. Ciri khas seorang terpapar radikalis dan ekstremis ialah dia mengkafirkan, menyalahkan pemeluk agama lain. Pak Imam, Nasrani kafir enggak? Radikal berarti. Ekstremis berarti. La haula wala quwata illa billah. Ini prinsip. Mereka aja ngapirin kita, kok orang Nasrani bilang kita domba tersesat. Kalau enggak ngapirin, ngapain bilang kita domba tersesat? Bilang dong manusia yang sempurna, yang utuh sebagai hamba Allah. Ngapain bilang kita sebagai domba yang tersesat? Ngapirin kita dia. Kalau enggak ngapirin dia, enggak mungkin enggak ngapirin kita. Karena sekarang mereka minoritas. Ya. Coba tuh, ketika mereka banyak, udah bukti di mana? Di Yugoslavia, bukan cuman kita dikafirin, dibunuh. Kaum Bosnia, kaum muslimin. Itu baru Nasrani. Belum lagi yang Buddha. Di mana ya Buddha tuh yang katanya agama kasih sayang, bohong dusta. Ya. Di Myanmar, kaum muslim Uyghur habis. Di mana lagi? Di Cina. Apalagi Rohingya ya di Myanmar, Cina, Uyghur, di Eropa. La haula wala quwata illa billah. Habis. Semuanya mengkafirkan kaum muslimin. Ya, diaplikasikan dengan membunuh, mengintimidasi, meneror. Jambak-jambakin jilbab kaum muslimah. Itu bentuk apa itu? Bentuk menyalahkan agama kita, bukan? Iya. Nah, jadi ini prinsip ketika dikatakan mengkafirkan pemeluk agama lain itu adalah radikal, la haula wala quwata illa billah. Itu prinsip agama. Yang enggak bisa kita mengatakan semua agama adalah benar, berarti kita kafir kalau kita dibunuh. Ini prinsip keimanan yang sudah terpatri di sanubari kaum muslimin secara otomatis. Namun hendak dikatakan itu adalah radikal. BNPT sudah merilis. Saya tidak dusta, silakan cari sendiri. Ya. Sudah merilis ciri khas seorang yang terpapar radikal ialah dia mengkafirkan, menyesatkan pemeluk agama lain. Ini harus diluruskan. Nah, kembali tadi. Podcast yang diadakan oleh BNPT tadi. Ini ustaz salafi lah. Kok bisa di depan itu malah mengatakan, oh itu mereka itu orang-orang yang tidak berjalan di napas-napas Islam. Siapa itu? Kaum muslimin yang tadi dinilai oleh orang sekuler tadi sebagai orang yang terpapar radikal. Kok bisa cari muka di hadapan dia? Ya. Boleh diluruskan, mereka itu keliru karena mereka pro ISIS atau apa. Nah, pro ISIS itu sesat. ISIS itu sesat. Boleh sampaikan ISIS itu sesat segala macam, sampaikan. Ya. Namun sampaikan juga ya. Nah, kita ini Islam harus tengah-tengah, jangan kayak ISIS, jangan kayak kamu. Kasih MC-nya itu. ISIS ini sesat nih. Nah, kamu dan guru-guru kamu sama sesat, lebih sesat lagi. Oh enggak hikmah dong, ya udah jangan nyebut dia. Nyebut aja si Fulan, jangan kayak si Fulan yang berpandangan semua agama adalah benar. Siapa yang berpandangan semua agama benar, maka dia kafir murtad. Tersinggung. Siapa si pembawa acara podcastnya itu kalau berani dia demikian. Namun kenapa hanya kaum muslimin yang disalah-salahkan? Nah, ini cari muka, ini enggak boleh kayak begini. Ya, cari muka di hadapan kaum musyrikin. Ya, ahlul batil itu adalah sifat Yahudi. Ada boleh. Ya. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Munasabatul ayah lil bab. Apa sih korelasi ayat ini dengan bab tauhid ini? Haitsu dallatil ayatu ala tahrimi ta'ati sihri wa dami fa'ilihi. Itu ayat ini menunjukkan akan haramnya praktek sihir dan celaan bagi pelakunya. Pelakunya itu kufur. Ya. Baik. Tatimmatun minal matni. Ya, penyempurna dari matan. Qala Umar. Umar mengatakan al-jibtu as-sihru. Jibt itu adalah sihir. Wa taghut as-syaitan. Wa qala Jabir, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, at-tawagit, tawagit jamak dari tagut, para tagut adalah kuhanun, para dukun. Kana yanzilu alaihim asyaitan. Ya, para dukun atau tukang ramal yang didatangi oleh setan. Fikuli hayyin wahidin, yang ada pada setiap hayyin, setiap kampung, setiap kabilah. Ya, jadi intinya ayat ini menerangkan tentang bahaya sihir. Karena orang yang melakukan praktek sihir, mengimani sihir, maka dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala menutup ayat ini dengan ulaikal ladina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Nasira. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan siapa yang dilaknat oleh Allah, engkau tidak akan mendapati ada penolong untuknya. Baik. Masuk sekarang ke hadis Abu Hurairah. An Abi Hurairah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ya ayat atau dalil berikutnya terkait masalah sihir ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mana hunna, apa itu 7 dosa tersebut? Qala, asyirku billah, ini yang pertama, syirik kepada Allah. Ya. Yang kedua, as-sihru, sihir. Nah, sihir kan juga bagian dari menyekutukan Allah. Iya, syirik umum, sihirnya khusus. Biasa begitu. Disebutkan yang khusus setelah yang umum, ini untuk semakin menguatkan yang umum. Ya. Afan, semakin menguatkan yang khusus. Kemudian yang ketiga, wa qatlu nafsil lati harramallahu illa bil haq. Ya. Dan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan al-haq, alasan yang benar. Ini yang ketiga. Arabi aklu riba. Yang keempat, makan riba. Yang kelima, aklu malil yatim. Makan harta anak yatim. Yang keenam, wattawalli yaumaz zahfi. Lari ketika perang berkecamuk. Ya, yang terakhir, khadful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Yang terakhir, qadaf. Ya, menuduh ya wanita muhsanat, wanita mukminah yang baik-baik, ya, yang ghafilat, yang muhsanat itu yang ya apa namanya? Yang gopilat, artinya dia ini gopilat itu kan mananya lalai ya, gopil. Artinya dia itu gak tahu menahu tentang apa yang dituduhkan kepadanya. Kemudian dituduhkan kepadanya, kamu berzina. Al-mu'minat, ini gak boleh. Ya, menuduh wanita yang baik-baik, berzina, maka itu adalah dosa yang membinasakan. Ya. Taibarakallahu fikum. Syekh Al-Qarawi menjelaskan syarhul kalimat, syarah dari kalimat ini. Ijtanibu maknanya apa? Ijtanibu ay ibta'idu, jauhilah. Nah, ungkapan ijtanibu ibta'idu, jauhilah, ini maknanya itu ablak, lebih mendalam dibandingkan dengan utruku, tinggalkanlah. Ya. Karena seorang itu kalau tinggalkanlah, dia meninggalkan. Namun dia masih berada di dekat-dekat apa yang disuruh ditinggalkan tadi, yang dilarang. Maka dia masih berpotensi untuk terjatuh ke dalam hal yang dilarang tadi. Mau enggak sini? Jangan zina, Dek. Ya, jangan zina. Ya. Jangan zina, Dek. Dia enggak zina, namun dia masih melakukan hal-hal yang bisa berpotensi mengarahkan dia ke arah zina. Pacaran dan segala macam. Ya. Nah, makanya Allah taala berfirman mengenai zina, la taqrabu zina. Jangan kalian dekati zina. Jangankan zinanya, dekat-dekat area zinanya itu enggak boleh. Taibarakallahu fikum. Sama seperti misalkan ada di sebuah ruangan, kita tidak diperbolehkan masuk ke ruangan tersebut. Ada tulisan, tidak boleh mendekati ruangan. Itu maknanya ablak, lebih mendalam dibandingkan jangan masuk ruangan. Ya. Ya, jangan masuk ruangan. Kalau jangan masuk ruangan, ya udah saya dekat-dekat sini aja deh. Masih bisa berpotensi. Lihat dari luar, wih, ternyata di dalam bagus ya. Udahlah, masuklah. Masuk akhirnya. Tapi kalau jangan dekati ruangan ini, dia di luar, akhirnya nggak kelihatan di dalam itu apa. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Baik. Makanya dalam masalah ya, hal-hal yang membinasakan ini, Allah Ta'ala ya, mengisahkan kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya wa idqala Ibrahim Rabbi ja'al bahadal balada aminah. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Wajunubni wabaniya anna'budal aslam. Dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Oh itu. Ya. Fai barakallahu fikum. Kemudian al-mubiqat maknanya adalah al-muhlikat. Ya. Mubiqat maknanya adalah al-muhlikat, yaitu yang membinasakan. Yang pertama sini asyirku billah al-ibadatu ma Allah ghairah, beribadah ya kepada selain Allah di samping juga beribadah kepada Allah. Kemudian disebutkan di situ as-sihr. Ya. Yaitu sihir. Sabaqa syarhuhu wa ta'rifuhu. Telah berlalu ya syarahnya dan penjelasannya itu apa sihir. Ya. Kemudian wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Ya. Dan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan al-haq, alasan yang benar. Ya. Ini membunuh jiwa tanpa alasan yang benar ini sangat diingkari. Ya. Yang pertama itu membunuh muslim. Allah Ta'ala ancam wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Ya. Siapa yang membunuh muslim dengan sengaja, nanti ada yang enggak sengaja. Ghairu amad, bahkan ada yang serupa dengan sengaja. Syibul amad, nanti konsekuensinya berbeda-beda. Kalau dengan sengaja, nanti konsekuensinya beda. Ada kisos. Baik. Nah, nafsil mukmin, ai jiwa mukmin. Jiwa mukmin, seorang mukmin itu enggak boleh dibunuh. Awid dhimmi atau kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu apa sih? Kafir dhimmi itu hanya tiga golongan. Yahudi, ini sepakati ahli fikih, enggak ada yang keempat. Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Ini dhimmi. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka wajib bayar jizyah. Upeti lah. Bayar jizyah. Ya. Per tahun dalam mazhab Syafi'i sebagaimana dikutip oleh As-Suyuti Al-Mahalli ya, di kitab beliau Kanzur Raghibin Syarah Minhaj At-Talibin, per tahun itu bayar jizyahnya 1 dinar. Bukan pajak ya, kalau pajak itu juga bayar, ntar kita muslim dhimmi lagi ya. Ya, ini ya, per tahun bayar jizyah 1 dinar. Kalau dia Yahudi, Nasrani, mereka minoritas, tinggal di tengah kaum muslimin. Mereka itu mustautin, tinggal di negeri kaum muslimin, enggak berpindah begitu. Ya, mereka tinggal di negeri kaum muslimin permanen. Kapan mereka jadi dhimmi? Kalau Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya. Nah, berikutnya kapan lagi mereka jadi dhimmi? Bayar jizyah. Berapa per tahun? 1 dinar kepada pemerintah kaum muslimin. Kalau enggak bayar jizyah bukan dhimmi. Nah, yang berikutnya mohum sagirun. Mereka direndahkan. Artinya apa? Mereka enggak boleh menampakkan kekufuran mereka. Enggak boleh pakai salib. Ya, enggak boleh pakai salib. Di masa Hajjaj bin Yusuf, di buku-buku tarikh disebutkan Hajjaj yang zalimnya kayak minta ampun kayak gitu, namun dia berhukum dengan hukum Allah. Melarang ketika orang-orang Nasrani Natalan merayakan Natal di gereja mereka. Terus Natalannya gimana? Hari Paskahnya gimana? Di rumah mereka. Gak boleh bawa Injil, apalagi ada misionaris. Itu gak ada tuh sejarahnya di sejarah Islam. Ada di negeri kaum muslimin, di negara Islam ada misionaris bisa keluyuran. Apakah terang-terangan atau diem-diem, itu gak ada ceritanya. Paham gak sih? Pakai salib aja gak boleh. Pakai salib gak boleh, Pak. Apalagi majang pohon Natal. Apalagi keluyuran di TV Merry Christmas, Merry Christmasan. Apalagi di TV ada jadwal ceramah khotbah pendeta-pendetanya tiap hari Ahad ya. Dulu waktu saya kecil-kecil tuh di RCTI ada tuh pendetanya yang ngeselin tampangnya, mau khotbah. Ada itu. Ada di YouTube-nya itu ada, harusnya dicekal di negara Islam. YouTube ceramah-ceramah ya. Itu kristenisasi. Gak ada itu namanya. Sekolah teologi Kristen itu gak boleh ada. Pengkaderan biarawati-biarawan itu gak boleh ada. Mereka itu zimmi. Berikutnya lagi, mereka gak boleh tampil lebih dibanding kaum muslimin. Kalau kaum muslimin ya naik kuda, mereka mesti naik keledai. Kalau kaum muslimin naik keledai, mereka mesti jalan kaki. Kalau kaum muslimin jalan kaki, pas-pasan sama mereka, mereka mesti minggir, mepet tembok. Jangan ngalangin kaum muslimin. Paham gak sini? Sekarang kebalikannya. Pendakang kaum muslimin satu langkah maju ke depan. Mereka punya ruko toko, kaum muslimin di emperan. Lihat, orang-orang kaya mereka itu. Terus zimmi dari mana mereka itu? Bukan zimmi. Jujur aja buka buku-buku fikih. Mereka itu masuk zimmi apa enggak? Enak aja. Apalagi Hindu, Buddha, Kerjawen, Konghucu, ateis. Mereka bukan zimmi. Sindik. Ya. Zindik, harbi, kafir harbi. Terus kok nggak dibunuh? Kan kafir harbi halal darahnya, halal darah, hartanya. Nggak dibunuh kenapa? Ya, karena menghindari mudarat yang lebih besar. Karena kalau ada kafir lewat, wah oh, nih harbi ini terbunuh. Ya, keberadaan mereka di tengah kita mudarat nggak? Mudarat. Gimana ceritanya gak mudarat, mereka ngebully-bully kita kok. Lihat tuh kemarin tuh si kafir siapa itu? Hutapean, apa siapa itu? Ferdinand Hutahean apa Hutapea? Tau lah itu namanya siapa. Lihat tuh, berani dia di medsos. Ngeledek-ngeledekin agama kita. Ngeledek-ngeledek agama kita. Keberadaan mereka mudarat. Dulu saya waktu sekolah SMP, guru biologi saya, mak-mak, ya, kafir, itu berani ngasih syubhat di tengah kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin. Ya, mengenai daging babi. Oh, ini kata siapa? Daging babi ini menyebabkan apa namanya? Cacing pita. Itu, oh, ini kasih-kasih syubhat. Hah? Bengong dulu, cuma nak SMP kan bisa apaan? Cuman dulu dia kacau juga nih mama, berani dia ya, dia berani, karena mereka bukan zimmi ternyata. Ya, kalau mereka zimmi berlaku tadi itu, nggak boleh menampakkan, apalagi ngasih syubhat. Kalau berani ngasih syubhat, tangkap sama pemerintah. Ya. Kalau pemerintah yang benar tuh yang Natalan berani Natal-Natalan, apalagi nyuruh pekerja kaum muslimin pakai baju Sinterklas, tangkepin tuh semua. Ditangkep semua. Hukum mati. Ya. Kapan ya? Loh, kan negara antum di negara Islam katanya. Tapi saya juga bingung, kok negara Islam dikiaskan sama ustadz-ustadznya kayak Islam Mas. Sekarang ini Islam masa Fatul, sebelum Mekah. Islam ini sebelum Fatul Mekah. Islam ini di Indonesia seperti Islam masih dakwah Mekah. Gak bisa Idharuddin dong menampakkan agama. Negeri Islam itu Idharuddin menampakkan agama secara bebas. Nendang sesajen itu Idharuddin. Menampakkan agama itu nendang sesajen. Peribadatan. Apalagi Idharuddin yang paling tinggi adalah tauhid. Kita gak boleh nendang sesajen, nanti mudarat besar. Loh, katanya negara Islam. Oh, berarti bukan. Oh, enggak negara Islam. Bingungnya. Kontradiksi tanakut. La haula wala quwata illa billah. Ya. Tapi ini perlu diperhatikan ya. Ini zimmi ini. Berarti antum jangan sampai ikut-ikutan orang-orang yang mengatakan kafir di Indonesia itu zimmi. Itu bicara tanpa ilmu. Buka buku fikih madzhab apapun. Ya. Kalau dia betul belajar fikih, dia dusta. Kalau dia enggak pernah belajar fikih, dia bicara tanpa ilmu. Ya. Dan masalah seperti ini masalah yang disepakati oleh para ulama, enggak ada khilaf-khilafan. Zimmi itu cuma tiga, Yahudi, Nasrani, Majusi. Hindu Buddha itu bukan zimmi, enggak ada sejarahnya Hindu Buddha zimmi. Fikih mana? Fikih setan. Enggak ada fikih kaum muslimin Hindu Buddha, ateis, kejawen jadi zimmi. Yang kedua, zimmi itu wajib bayar jizyah. Per tahun berapa dalam mazhab Syafi'i? 1 dinar. Bukan orang kafir udah bayar pajak. Lah kita juga bayar pajak. Memangnya kita muslim zimmi? Gimana ceritanya? Itu bukan jizyah pajak. Ya. Yang berikutnya apa? Orang kafir zimmi enggak boleh menampakkan kekafiran mereka. Enggak boleh pakai salib, enggak boleh pakai sinterklas, pakai baju sinterklas, apalagi pajang pohon Natal. Enggak ada tuh ceritanya. Apalagi berani nyuruh-nyuruh karyawannya yang muslim pakai baju sinterklas. Ya. Di mall ada sinterklas. Mana sinterklasnya? Kok belum muncul? Lagi sholat asar. La haula wala quwata illa billah. Kok bisa mau nih dia jadi sinterklas? Dipaksa sama si bos. Bosnya kafir. Loh, kita ini di negeri mana ini? Kita ini di Vatikan apa di Indonesia? Kok bisa? Enggak berlaku. Ya, kekuatan Islam. Maka mereka bukan zimmi, mereka harbi. Kenapa enggak dibunuh? Kalau kita bunuh, mudaratnya lebih besar lagi. Paham enggak sini? Enggak ada la hurmata lahum, enggak ada kehormatan bagi mereka. Ya, barakallahu fikum. Taib. Ini jadi jiwa yang diharamkan dibunuh zimmi. Kalau mereka Yahudi, Nasrani, ya Majusi, jadi minoritas, tinggal permanen di negeri kaum muslimin, kemudian bayar jizyah per tahun, kemudian tadi apa? Tidak menampakkan agama mereka, itu baru enggak boleh dibunuh. Termasuk jiwa yang dilarang untuk dibunuh. Awil mu'ahad. Ya, mu'ahad. Mu'ahad itu apa? Orang kafir yang sesekali datang ke negeri kaum muslimin untuk berbagai urusan, bisnis kah, berobat kah, wisata kah, family kah, atau urusan yang lain, yang mereka diberikan perlindungan keamanannya oleh pemerintah kaum muslimin. Itu namanya mu'ahad. Gak boleh dibunuh. Kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, dia gak akan cium wangi surga. Ya. Baik. Kemudian wal musta'man, orang kafir musta'man. Siapa itu musta'man? Orang kafir yang minta suaka perlindungan ke negeri kaum muslimin. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Apabila seorang musyrik minta suaka perlindungan kepada kalian, berilah dia perlindungan, tinggal di negeri kaum muslimin. Supaya didengar kalam Allah dari tilawah Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslimin. Baik. Illa bifi'lin yahillu bihi qatluhu. Kecuali dengan perbuatan yang halal untuk membunuhnya. Wahuwa ya, zana ba'da ihsan. Ketika si muslim ini berzina setelah dia ihsan, artinya setelah dia menikah atau pernah menikah, maka dia dirajam. Kalau belum pernah menikah, kemudian dia berzina, bukan dirajam. Cambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun. Dicambuk 100 kali. Ini kalau ditegakkan syariat. Ya. Kalau sekarang syariat enggak tegak ya seperti ini. Orang bebas zina. Bahkan zaman sekarang kalau pacaran enggak zina enggak afdol. La haula wala quwata illa billah. Wujud sayang seorang pacar kepada pacarnya ialah mau bersetubuh dengannya. Ya. Anak kuliahan pacaran, ya udah. Bahkan sekarang pacaran itu mesti ada gituannya, seakan-akan. Nauzubillah. Ya. Nauzubillah. Mana lagi tadi? Au kufrun ba'da iman, atau kufur setelah beriman. Ayo dihukum mati, murtad dia. Dia murtad dihukum mati. Kalau itu negara Islam. Ya. Dia murtad. Maka ditangkap, kemudian diminta tobat 3 hari. Setelah diminta tobat 3 hari, enggak mau masuk Islam juga, dihukum mati. Sekarang para murtad jun di negeri kita. Oh, malah jadi pendeta. Harusnya mereka apa? Dihukum mati. Jadi pendeta. Jadi influencer bagi kafirin yang lainnya. Oh, tuh dia tuh murtad. Oh, dia tuh dulu mantan ustaz katanya. Kan ada tuh pendusta yang ngaku-ngaku mantan ustaz. Apaan ustaz, baca Al-Ikhlas aja enggak beres. Ustaz apaan? Ya. Cuma namanya keislam-islaman, siapa itu Syarifuddin apa itu. Yang kurang ajarnya lagi namanya masih pakai nama dulu, dikasih nama bapaknya. Ketika dia masih Islam. Pendeta Syafruddin apa Syarifuddin. La haula wala quwata illa billah. Awil qisas, atau dikisos karena dia membunuh mukmin dengan sengaja. Aw ghairu dzalika, atau yang lainnya. Ya, misal dia pengusung pemahaman sesat, misal Jahm bin Safwan, Ja'ad bin Dirham yang dihukum mati, mimma abahatis syari'atu qatlahu, yang syariat membolehkan untuk menghukum mati dia. Qatlahu bihi. Taibarakallahu fikum. Ini hati-hati ya, membunuh muslim dengan sengaja. Ini darah ini yang pertama kali Allah akan minta pertanggungjawaban terkait dosa darah ini. Dam, urusan darah. Sekarang kaum muslimin ini gampang sekali menumpahkan darah. Senggol bacok katanya. Bahkan karena sebab-sebab enggak jelas itu bisa bunuh-bunuhan. Ya. Padahal itu dosa besar. Ya. La zawalu dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Sirnanya, binasanya dunia di sisi Allah itu lebih ringan dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu dzanbin asallahu ayaghfira. Semua dosa bisa Allah ampuni. Ya, semoga Allah ampuni semua dosa. Kecuali syirik ya. Illa man mata musyrikan. Kecuali orang yang mati dalam keadaan syirik. Ini enggak Allah ampuni. Innallaha la yaghfiru asyraka bih. Allah tidak akan mengampuni jika Allah disekutukan. Au mu'minun, atau dia mukmin, namun ternyata qatala mu'minan muta'ammidan. Dia ternyata membunuh mukmin lain yang lain secara sengaja. Ini bahaya ini. Ya. Bahaya sekali. Mana lagi tadi? Kemudian wa aklu riba, ya, dan makan riba. Tanawaluhu bi ayyi wajhin minal wujuh, yaitu ya, memakan riba, mengkonsumsinya dengan berbagai aspek. Ya. Ini juga diremehkan oleh kaum muslimin. Bahkan sebagian kaum muslimin bangga gitu. Ya. Jadi konsumen riba. Oh, dia mah udah enak kerja di bank. Kerja di bank, apa yang mau dibanggain? Para ulama ada yang berpendapat semua yang bekerja di bank konvensional itu haram. Para ulama cuman berbeda bagaimana dengan yang tidak yang tidak langsung berinteraksi dengan apa transaksi riba tadi, semisal cleaning service-nya. Baru para ulama berbeda pendapat. Hukum bekerja sebagai OB, office boy, cleaning service di bank konvensional. Para ulama berselisih. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan enggak boleh. Namun yang berkaitan dengan semuanya, jadi tellernya, ya, hingga teller tuh dia, ya, jadi bankirnya, bahkan security-nya sekarang itu berperan. Jangan antum kira security di bank itu cuma nungguin aja, enggak. Antum datang itu lebih ya udah kayak si tellernya itu. Mau apa pak? Mau ini pak? Oh itu pak? Oh. Dia nyediain ini pak, diajarin. Hah? Apa tuh istilahnya itu? Ya. Padahal Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian pada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut, sudah tinggalin. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Fa ilam taf'alu, tapi kalau kalian enggak lakuin ini, ya, kalau kalian tidak meninggalkan riba tadi, ya. Ya. Fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Maka ketahuilah Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. La ilaha illallah. Riba itu dosanya luar biasa. Ngeri sekali. Wa aqlima lil yatim. Dan makan harta anak yatim. Yatim itu apa sih? Yatim itu anak yang belum balik, bapaknya mati. Tapi kalau kayak saya begini, udah umur gini, bapak saya kemarin meninggal, udah bukan yatim lagi. Udah bangkotan. Ya. Anak-anak ya, anak yatim itu yang bapaknya wafat, dia belum balik. Ya, itu kalau manusia. Kalau hewan apa? Kata para ulama, kalau hewan yatim itu yang dia masih piyik, masih kecil, induknya mati. Induknya, kalau bapaknya emang gak peduli. Ya, antum punya kucing, bapaknya emang tanggung jawab cari nafkah? Gak ada. Ya, gak ada. Ada berapa hewan yang memang tanggung jawab? Saya lihat sendiri. Saya pernah pelihara. Pertama burung dara, ya. Yang kedua ikan cupang. Itu. Saya dulu pernah main burung dara, ya. Itu cowoknya. Cowoknya apa namanya, jantannya, cowok jantannya itu ikut nyariin ilalang apa daun-daun kering buat istrinya, pasangannya, terus gantian ngeremin. Yang kedua yang saya lihat ikan cupang kalau betinanya bertelur diikut itu ngeremin. Kalau ikan cupang itu telurnya kayak busa-busa gitu. Tahu ya, tahu lah dulu ya. Ya. Mana lagi tadi? Ya, aqlima lil yatim ay ta'addi fihi, melampaui batas. Ya. Harus diperhatikan, ini juga bahaya nih. Antum yang lihat, oh ada janda kaya. Janda kaya ternyata kayaknya warisan mantan suaminya yang telah wafat. Antum nikahi dengan niat menguasai hartanya, padahal di harta tersebut ada bagian untuk anak-anaknya, anak yatim. Ya, antum ingin kuasa itu semuanya, berarti makan harta yatim. Anak yatim. Ya, kalaupun mau ini, ya, saya nggak ngajarin ya. Kalaupun mau makan harta jandanya, harta bagian dia, itu pun tercela juga. Modalnya apa? Ya, modalnya apa? Ya, tahulah, tanya Pak Imam. Nah, begitu. Hati-hati itu. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Al-yatim apa situ? Apa tadi? Ai ta'addi bihi wa khassa aqla li'annahu ahammu wujuhil intifa'. Dikhususkan penyebutan makan harta anak yatim, karena itulah yang aspek yang paling penting, pemanfaatan yang paling penting dalam harta anak yatim itu, yaitu dengan dimakan, diambil, disabet, ya, ditilep, diembat, ditimpe, kata orang-orang. Kemudian al-yatim man mata abuh walam yabluh, Yaitu anak yang mati, bapaknya, yang bapaknya mati dalam keadaan dia belum balik. Ya. Kalau piat, kalau bahasa Indonesia ibunya mau wafat apa piatu itu enggak masuk. Karena bapaknya bisa kawin lagi. Ya. Bapaknya bisa nikah lagi. Kan yang cari nafkah umumnya adalah bapaknya. Ya, ketika ibunya wafat, enggak mudarat buat dia terlalu besar. Ya, bapaknya bisa cari ibu baru buat dia. Hilang satu, tumbuh empat. Ya. Dia langsung nikahin empat wanita lagi bisa. Ya. Bukan begitu Pak Kasino? Ah, enggak berani ada anaknya. Aduh. Kemudian mana lagi tadi? At-tawalli yawmaz zahfi. Kabur ketika perang berkecamuk. Ay firar min wujuhil kufar. Lari dari hadapan orang-orang kafir. Idal tahamat atau ifatan. Apabila telah bertempur dua kelompok. Kelompok kaum muslimin dan barisan kaum kafirin. Illa mutaharrifan liqitalin. Kecuali orang yang ingin menyelinap ke dalam barisan perang. Au mutahayyizan ila fi'atin. Atau orang yang ingin bergabung ke kelompok yang lain. Dia lari bukan kabur, tapi ingin bersiasat, ingin memutar arah, atau ingin bergabung ke barisan yang lain. Nah, itu enggak apa-apa. Tapi kalau kabur lagi dari medan perang, nah, itu dosa besar. Yang terakhir, yang berikutnya, qadbul muhsanat, ya, yaitu menuduh zina wanita yang baik-baik. Ramyuhunna, menuduh mereka bizina, dengan zina. Wa misluhu ramyul muhsanina, sama seperti menuduh pria baik-baik, ya, dengan berzina au biliwat, dituduh dengan oh dia itu homo itu. Ah. Enggak boleh. Mesti punya bukti saksi, empat orang saksi. Dia enggak boleh menuduh si fulan homo. Hanya karena indikasi-indikasi. Kalau kita waspada, waspadai, namun jangan langsung memvonis dia itu homo. Ya kecuali ya memang dia sudah mengakui sendiri. Ya. Kayak ada tokoh-tokoh itu, orang-orang yang memang dia sudah mengakui sendiri dia homo. Ya. Atau dia mengakui dia berzina, ya sudah. Atau ada saksi-saksi yang lainnya. Ini enggak boleh. Ya. Al-muhsanat al-harair allawati hufidna minaz zina. Muhsanat itu adalah para wanita merdeka yang mereka itu ya terjaga dari zina. Sawaun kunna sayyibatin aw abkara. Apakah mereka gadis ya sayyibat janda atau abkar, para gadis. Enggak boleh dituduh mereka berzina. Ya. Al-ghafilat maksudnya al-bari'at, yang mereka bebas dari tuduhan, bukan tertuduh. Ghafilat kan lalai, artinya mereka itu sama sekali tidak tahu menahu tentang perzina namun dituduh berzina. Al-mu'minat maksudnya di sini muslimat. Adapun syarhul kalimatnya nanti ya. Itu insyaallah kita lanjutkan lagi di pekan depan. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, bagi teman-teman di sini, semua jamaah yang mau bertanya silakan. Mau kritik, protes, ya, silakan juga.